أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV, para shaimin dan juga para shaimat yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurah keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di hari yang kedua Ramadan ini, dan bagi sebagian kaum muslimin ini adalah hari yang ketiga. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa melanjutkan aktivitas-aktivitas kita. Mudah-mudahan semua aktivitas kita diberikan taufik, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya saya tidak lupa mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, 1443 Hijriah. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik pertemuan ke-116. Hari ini kita kembali kepada pembahasan tentang salat. Setelah sekitar satu bulan lebih ya kita mengkaji tentang pembahasan puasa, maka hari ini kita mencoba kembali kepada pembahasan tentang salat. Kita sudah sampai di halaman 247 di mana Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, bab salat tatawu. Bab salat tatawu. Salat tatawu ini artinya salat sunnah ya. Selain salat lima waktu itu salat tatawu. Dan salat tatawu ini memiliki banyak istilah. Kadang disebut tatawu, kadang disebut salat sunnah, kadang disebut salat nafilah, kadang disebut mandubah, kadang disebut mustahabbah, kadang disebut muraggabun fi, kadang disebut al-hasan. Jadi banyak. Ya, jadi banyak istilahnya. Kadang disebut tatawu. Kadang disebut nafal. Kadang disebut as-sunnah. Kadang disebut an-nadab. Kadang disebut al-mustahab. Kadang disebut al-muraggabu fi. Kadang juga disebut al-hasanu. Adapun kalau kita lihat tatawu dari sisi bahasa, kata beliau memiliki arti fi'lu syai'i tabarru'an duna ilzami min ahadin. Yang dimaksud dengan tatawu adalah melakukan sesuatu dengan sukarela tanpa ada paksaan sedikit pun. Melakukan sesuatu dengan sukarela, itu yang disebut dengan tatawu dalam pengertian bahasa. Tapi kalau kita lihat pengertian syar'an atau pengertian syariat, yang dimaksud dengan at-tatawu adalah ma talaba asy-syari'u fi'lahu la ala wajhi al-ilzam. Yang dimaksud dengan tatawu dalam pengertian syariat adalah apa-apa yang diperintahkan oleh syariat untuk dilaksanakan, tetapi sifat perintahnya tidak harus. Ya, apa-apa yang diperintahkan oleh syariat dengan sifat perintah yang tidak harus. artinya tidak harus. Kalau dilaksanakan ya bagus, karena kita menjalankan perintah syariat. Kalaupun seandainya ditinggalkan, tidaklah sampai berdosa. Oleh karenanya para ulama ketika mendefinisikan perkara yang sifatnya tatawu atau sunnah atau mandub atau mustahab dan lain sebagainya, mereka mengatakan an yuthab fa'iluhu wala yu'aqab tarik wala yu'aqabu tarikuhu. Yang dimaksud dengan tatawu adalah perbuatan-perbuatan yang dengannya orang yang melakukannya mendapatkan sawab, mendapatkan pahala, tetapi orang yang meninggalkannya tidak diiqab. Yang mengerjakan yuthab diberi pahala, tetapi orang yang tidak mengerjakannya la yu'aqab, yaitu tidak mendapatkan iqab atau hukuman. Ini dari sisi hukum ya, hukum melaksanakannya lebih utama daripada meninggalkannya. Wassalatu tatawu, adapun salat tatawu kata beliau, yaitu Profesor Dr. Mustafa Dib, kullu salatin talabaha asy-syari'u ghaira as-salawatil khams. Salat tatawu adalah semua jenis salat yang diperintahkan oleh syariat selain daripada salat yang lima waktu. Selain dari salat yang lima waktu itu kita sebut dengan salat tatawu atau salat yang sifatnya nadab atau salat yang sifatnya nafil atau salat yang sifatnya sunnah mustahab dan banyak sekali lagi istilah terkait dengan tatawu. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Dhammam Ibni Tha'labah radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya sahabat yang mulia ini pernah bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang Allah wajibkan atas dirinya dari ibadah salat. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Yang Allah wajibkan atasmu wahai Dhammam adalah engkau melaksanakan salat lima waktu yang dikerjakan sehari semalam. Jadi hanya lima waktu saja. Ya, tidak ada salat yang lain yang wajib selain salat yang lima waktu. Ya, al-faraid, salat-salat yang wajib. Maka Dhammam berkata, hal alayya ghairuha? Apakah ada salat yang lain ya Rasulullah yang wajib aku kerjakan? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la illa an tatatawwa. La illa an tatatawwa. Tidak ada wahai Dhammam kecuali kalau engkau ingin melaksanakan yang sifatnya tatawwu, yang sifatnya sukarela, yang sifatnya sunnah, yang sifatnya mustahab, yang sifatnya tidak wajib. Ini hadis yang sahih ini, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, adalah dalil yang paling kuat yang dipegang oleh mayoritas para ulama yang mengatakan salat yang wajib itu hanyalah salat lima waktu. Walaupun tentunya ada perdebatan ya terkait dengan masalah misalnya hukum salat witir, ada juga perdebatan tentang hukum salat Id hari raya, itu ada perdebatan. Tetapi pendapat yang paling kuat, dan ini adalah pendapatnya jumhurul ulama atau mayoritas para ulama, bahwa salat yang wajib adalah atau hanyalah salat yang lima waktu. Hadisnya sahih riwayat Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan di sini dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, pernah bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang menyakiti wali-waliku, ya kekasih-kekasihku, maka sungguh aku telah mengumumkan peperangan kepadanya. Wa mata qarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alayhi. Tidaklah, kata Allah, seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan amalan-amalan yang wajib. Artinya, kita kan mendekat kepada Allah dengan beribadah. Ibadah apa yang paling Allah cintai, yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah? Maka di hadis ini dijawab, mimmaftaradtuhu, yaitu ibadah-ibadah yang Allah wajibkan. Oleh karenanya, para ulama mengatakan, barang siapa yang ingin lebih dekat dengan Allah, ingin memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka langkah pertama yang harus dia lakukan adalah memperbaiki sholat yang wajib. Sebagian mungkin akan bertanya, saya memiliki masa lalu yang saya tidak mau ingat, mudah-mudahan Allah mengampuni saya ingin menjadi seorang muslim yang baik, menjadi seorang hamba yang taat, dari mana saya harus mulai? Hadis ini menjawab, ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alayhi. Tidak ada satu amal ibadah yang dengannya seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah yang lebih Allah cintai dibandingkan amalan-amalan yang wajib. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba. Dan seorang hamba terus-menerus melakukan, terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku, kata Allah, dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang nawafil, yaitu yang sunnah, sehingga aku mencintainya. Masya Allah, berarti urutannya begitu. Sempurnakan, perbaiki amalan-amalan yang wajib, lalu tambah dengan amalan-amalan yang sunnah sebagai bentuk taqarrub kepada Allah. Maka kalau itu kita lakukan, apa yang akan kita dapatkan? Aku akan mencintai hambaku tersebut yang selalu mendekatkan dirinya kepadaku dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah. Apabila aku telah mencintai seorang hamba, maka aku adalah telinga yang dengannya mereka mendengar, mata yang dengannya mereka melihat, tangan yang dengannya mereka mengambil sesuatu, ya, dan kaki yang dengannya mereka berjalan. Apabila dia meminta kepadaku, aku berikan, ya. Apabila dia memohon perlindungan, aku lindungi, ya. Ini menunjukkan keutamaan yang besar bagi orang-orang yang menyempurnakan ibadah-ibadah yang wajib, salat-salat yang wajib, dengan mengerjakan salat-salat yang sunnah. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, dalam riwayat Ma'dan ibni Abi Talhah al-Ya'mari berkata, satu ketika aku menemui Thauban, yaitu hamba sahaya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku katakan kepada mantan hamba sahaya Nabi, akhbirni bi amalin a'maluhu yudkhilani Allahu bihil jannah. Wahai sahabat Nabi, ajarkan kepadaku satu amal, beritahu aku satu amal yang kalau amal itu aku laksanakan, maka dengannya Allah akan memasukkanku ke dalam surga. Maka Thauban berkata, kabarkan. Thauban mohon maaf diam. Pasak kata, maka Thauban diam. Lalu aku bertanya lagi kedua kalinya, Thauban diam, sahabat Nabi. Summa sa'altuhu ats-tsalatsah. Kemudian aku bertanya untuk ketiga kalinya, maka Thauban berkata, Sa'altu an dzalika Rasulullah. Saya pun dulu pernah menanyakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi Muhammad bersabda, alaika bikathrati sujudi lillah. Perbanyaklah sujud kepada Allah. Sujud di sini maksudnya adalah as-salah. Perbanyaklah melaksanakan ibadah salat. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan. Karena engkau tidak sujud satu kali kepada Allah kecuali dengannya Allah mengangkat derajatmu. Wa hutta anka biha khati'ah, dan dengannya Allah memaafkan alias mengampuni dosa-dosa, mengampuni dosa-dosamu. Kemudian kata Ma'dan, satu ketika aku bertemu dengan sahabat Nabi yang lain, yaitu Abu Darda, kemudian aku menanyakan pertanyaan yang sama. Faqala li mithla ma qala li Tsauban. Maka saat itu Abu Darda menjawab dengan jawaban yang sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Tsauban. Hadis ini tentunya menunjukkan kepada kita, para pemirsa Niaga TV, bahwasanya memperbanyak sholat sunnah memiliki banyak fadilah atau keutamaan. Di antara fadilahnya adalah dengannya Allah mengangkat derajat-derajat kita. Maka kalau derajat kita ingin mulia di sisi Allah, perbanyaklah melaksanakan sholat-sholat sunnah. Yang kedua, ma'asirul muslimin, di dalam hadis ini Nabi Muhammad mengabarkan bahwa di antara keutamaan sholat sunnah adalah menjadi sebab diampuninya dosa-dosa manusia. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, dalam riwayat yang lain Imam Muslim meriwayatkan dari seorang anak muda, temannya Anas bin Malik pelayan Nabi. Sahabat yang masih muda ini bernama Rabi'ah ibni Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu berkata. Apa kata Rabi'ah ibni Ka'ab al-Aslami? Satu ketika aku menginap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku persiapkan air wudu untuk beliau dan aku mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan beliau. Tiba-tiba saja Nabi Muhammad berkata kepadaku, mintalah sesuatu wahai anak muda. Maka aku mengatakan, Masya Allah, mari kita lihat apa yang diminta oleh seorang anak muda yang usianya masih belasan tahun. Coba kita lihat apa yang diminta anak muda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemuda ini berkata, as'aluka murafaqataka fil jannah. Rasulullah, permintaanku adalah agar aku kelak menjadi temanmu di surga. Allahu akbar. Ini yang diminta oleh anak muda di zaman Nabi. Itulah hasil dari tarbiyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah hasil pendidikan Nabi kepada para pemuda saat itu. Para pemuda yang memiliki himmah aliyah, memiliki tekad-tekad yang tinggi, semangat-semangat yang besar untuk mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aku meminta menjadi temanmu kelak di surga. Maka Nabi berkata, awa ghairu dhalik. Apa tidak ada permintaan yang lain? Ada tidak permintaan yang lain? Misalnya umur yang panjang, harta yang banyak, ya, jabatan, kedudukan. Apa tidak ada yang lain yang kau minta, kata Nabi? Maka Rabi'ah ibni Ka'ab al-Aslami berkata, huwa dhak. Hanya itu yang aku minta darimu ya Rasulullah. Maka Rasul berkata, fa inni ala nafsika bi kathratis sujud. Tolong aku ya untuk bisa memberikan apa yang engkau inginkan tersebut, bi kathratis sujud, dengan cara memperbanyak sujud. Tentunya memperbanyak sujud di sini bukan pengertiannya kita sholat lima waktu kita tambah sujudnya, bukan. Tetapi yang dimaksud dengan sujud adalah bikathrati as-salah. Ya, dengan memperbanyak salat. Dan secara khusus adalah salat-salat yang sunnah. Karena kalau yang wajib tidak bisa diperbanyak. Ya memang cuma segitu jumlahnya. Baik. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis Rabi'ah tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa melaksanakan salat-salat sunnah adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melewati sebuah kuburan. Kemudian Nabi Muhammad berkata, "Man sahibu hadzal qabr?" Ini kuburan siapa, kata Nabi Muhammad? Faqalu, maka mereka menjawab, "Fulanun." Ini kuburannya si fulan ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, "Raq'atani ahabba ila hadza min baqiyati dunyakum." Sesungguhnya dua rakaat salat lebih dicintai oleh orang yang ada di dalam kuburan itu dibandingkan dunia yang kalian miliki. Artinya orang-orang yang ada di dalam kuburan, seandainya mereka meminta sesuatu kepada Allah, yang mereka minta adalah bisa sholat walaupun hanya dua rakaat, saking besarnya pahala sholat sunnah. Jadi seandainya orang-orang yang sudah ada di dalam tanah, sudah ada di dalam kuburan itu bisa meminta sesuatu, niscaya kata Nabi, mereka akan meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar bisa melaksanakan sholat dua rakaat. Hanya dua rakaat saja. Oleh karenanya kita, para pemirsa Niaga TV yang masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, jangan lalai. Apalagi salat-salat yang wajib. Ya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang salat, yaitu mereka yang bermalas-malasan, yang selalu menunda-nunda salatnya. Ini harus diingat selalu. Jangan pernah menganggap remeh yang namanya sholat. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Afdhalu ibadatil badani as-salatu wa nafluha afdhalun nafli." Ibadah badan yang paling utama adalah sholat. Jadi ibadah itu kan banyak, ibadah badan itu banyak. Haji, aum, itu kan ibadah badan. Jihad fisabilillah. Tapi dari sekian banyak ibadah-ibadah badan, afdholuha as-shalah. Yang paling utama itu sholat. Dan sholat sunnah adalah ibadah sunnah yang paling utama. Ibadah sunnah itu banyak. Puasa, ada puasa sunnah. Umrah juga ada yang sunnah, haji ada yang sunnah, artinya dia sudah pernah melaksanakannya, dia mengulang dua kali, tiga kali. Sebaik-baik ibadah badan yang hukumnya sunnah adalah sholat. Sebaik-baik ibadah wajib yang hukumnya, sebaik-baik ibadah badan yang hukumnya wajib, sholat. Sebaik-baik ibadah badan yang hukumnya sunnah, sholat juga. Oleh karena jangan pernah meninggalkan sholat. Kemudian Ibnu Naqib akan menjelaskan macam-macam salat sunnah. Kalau dilihat dari satu sisi, salat sunnah itu terbagi menjadi dua. Ada yang disyariatkan berjamaah, ada yang tidak disyariatkan berjamaah. Ini kalau kita lihat dari sisi pelaksanaan. Ada yang jamaah, ada yang tidak jamaah. Kata beliau, "Masyuri'a lahul jama'atu." Salat-salat yang disyariatkan dengan berjamaah. Contohnya dua hari raya. Idul Fitri dan Idul Adha. Begitupun salat gerhana, begitupun salat meminta hujan, afdhalu mimma la yusyra' lahul jamaah. Salat-salat yang disyariatkan berjamaah itu lebih besar keutamaannya dibandingkan salat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah. Jelas para pemirsa Niaga TV, wa huwa ma siwa dzalika. Walakin ar-rawatibu ma'al faraidi afdalu minat tarawih. Hanya saja kalau kita bandingkan antara rawatib, itu kan dilakukan sendiri. Rawatib qobliyah ba'diyah itu sendiri. Tarawih berjamaah. Khusus untuk rawatib, walaupun dia dilakukan sendiri, dia lebih utama daripada tarawih yang dilakukan berjamaah. Kenapa? Di sini beliau menjawab, karena yang namanya sholat taraweh itu tidak dikerjakan terus-menerus oleh Nabi, berbeda dengan sholat rawatib, qabliyah dan ba'diyah yang dijaga, dilaksanakan oleh Nabi SAW. Sebagaimana akan kita bacakan nanti, apa saja itu jenis-jenis sholat sunnah. Allah alam bisawab, jangan kemana-mana para pemirsa Niaga TV, karena kita akan kembali setelah selingan berikut. Sebuah harapan untuk warisan terbaik. Singkatnya waktu yang kita miliki di dunia ini. Hari ini, esok, lusa, semua menunggu antri. Tak ada peninggalan yang utama kecuali lelah kita dalam agama ini. Sebuah asa, sebuah cita-cita untuk kita dan generasi penerus kelak. Masjid Akbar Al-Ihsan Yogyakarta, berlokasi di timur Yogyakarta. Lebih dari 10.000 meter persegi, dikelilingi oleh akses lokasi yang mudah serta fasilitas umum yang menunjang. Mari di bulan Ramadan kali ini, di mana amal solih dilipat gandakan, kita maksimalkan kesempatan yang mungkin belum tentu akan kita jumpai untuk kedua kalinya. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko Mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, Mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Ikuti kajian bedah buku Fikih Bermatlam setiap pagi jam 5 lebih 15 menit sampai dengan jam 6 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Selama bulan Ramadan setiap Rabu sampai dengan Senin. Live dari ANB Channel dan Niaga TV. Disiarkan dari Masjid Al-Hidayah Kerajaan, Ngeplak, Sleman. Telah melayani dan membantu lebih dari 60.000 pengusaha, UMKM dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang kedua ini, ya, pertemuan kita pertama di bulan suci Ramadan ini, kami kembali membuka dua layanan, layanan telepon di 0812-1998-1555. Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812-9345-5676. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Coba kita lihat. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menghayati makna i'tidal dan sujud biar khusyuk, apa yang perlu dilakukan? Wallahualam bisawab, yang pertama menyempurnakan gerakannya. Itu saya rasa penting sekali. Ya, di antara makna tumakninah dalam rukuk dan iktidal adalah memberikan bagian-bagian tubuh posisi yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariat. Misalnya, kita memastikan bahwa tangan kita ketika ruku diletakkan di atas lutut. Seperti menggenggam, kan begitu ya dalam hadis, seperti menggenggam. Yang kedua, kepala kita tidak dinaikkan ketika sujud, ketika ruku ya. Tidak dinaikkan begini, tidak juga diturunkan begini. Tetapi lurus dengan apa? Dengan zahr, dengan punggung bagian belakang. Ya. Dan kita jangan bangkit dari ruku sebelum posisi-posisi itu, posisi tubuh menempati posisinya. Setelah itu minimal kita membaca Subhana Rabbiyal Azim satu kali minimal, ya. Dan kalau ingin ditambahkan sampai tiga kali atau lebih, itu tidak masalah. Begitupun ketika kita berbicara tentang iktidal, ya, Rasulullah adalah beriktidal, yaitu bangkit. Dan beliau tidak sujud sebelum tulang-tulang punggung beliau kembali kepada posisi semula. Ya, beliau tidak sujud setelah bangkit dari ruku, sebelum tulang-tulang punggung beliau kembali ke tempat semula. Oleh karenanya jangan tergesa-gesa. Ya, lakukan dengan tenang, tidak terburu-buru ya. Berikan tubuh kita hak sesuai dengan posisi yang telah ditetapkan atau telah diatur oleh syariat, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Di kampung kami ketika berjamaah salat Isya, orang-orang tidak terbiasa melaksanakan salat ba'diyah Isya. Imam langsung memimpin tarawih. Bolehkah saya melakukan ba'diyah Isya setelah habis salat tarawih? Kalau bolehnya boleh-boleh saja, ya, tidak ada masalah. Hanya saja ini tentunya kebiasaan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Tadi kita bahas apa perkataan Ibnu Naqib bahwa sholat rawatib apalagi yang hukumnya sunnah mu'akkadah lebih utama daripada taraweh. Kenapa? Karena sholat rawatib apalagi ba'diyah isya itu dijaga oleh Nabi, sedangkan sholat taraweh hanya dikerjakan beberapa kali oleh Nabi. Oleh karenanya jangan sampai sesuatu yang lebih utama kita tinggalkan dikarenakan ada satu ibadah yang lain yang derajatnya di bawah ibadah tersebut. Jadi ini harus diperhatikan. Kalau masalah bolehnya ya boleh-boleh saja, tetapi kita harus berusaha bagaimana mengingatkan masyarakat ada yang lebih penting daripada tarawih, yaitu sholat sunnah muakkadah, rawatib, qobliyah dan ba'diyah, salah satunya yaitu ba'diyah isya. Yang mu'akkadah ba'diyah isya. Allah alamis. Kapankah kunut witir dibaca sebelum ruku atau setelah ruku? Allah alamis suhab ya khilaf di kalangan para ulama. Kalau mazhab Imam Syafi'i setelah ruku. Kalau mazhab Imam Malik itu sebelum ruku. Dan itu khilaf di kalangan para ulama. Perbedaan pendapat di kalangan ulama. Allah alamis. Ada Pak Ali. Coba kita sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Bapak. Ali dari Sumatera Selatan. Baik, silahkan Pak Ali. Sholat wajib di atas kendaraan. Sholat wajib di atas kendaraan. Ada yang membolehkan dengan hujah darurat. Seperti kita kalau berangkat di atas pesawat, umpama berangkat jam 11, kemungkinan sampai maghrib. Baik, Pak. Nah, itu boleh di atas pesawat. Tapi bukankah pernah Rasulullah SAW waktu perang seharian itu digabungkan? Pernah zuhur, asar, sampai maghrib? Baik, Pak. Nah, saya pernah mendengar itu. Nah, itu gimana itu? Nah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan beliau adalah terkait dengan hukum sholat wajib ya di atas kendaraan. Kalau sholat sunnah tentunya tidak ada perdebatan di kalangan para ulama bahwa itu boleh dikerjakan di atas kendaraan. Ya, berdasarkan hadisnya Anas bin Malik, hadisnya Amir ibn Rabi'ah, mohon maaf, berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi. Aku pernah melihat Nabi salat di atas kendaraannya mengikuti arah kendaraan. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Imam Bukhari ada tambahan yumi'u bi ra'sihi. Nabi rukuk dan sujud dengan menundukkan kepalanya. Walam yakun yasna'uhu fil maktubah. Hanya saja Nabi tidak melakukannya pada sholat yang wajib. Ini yang dijadikan dalil oleh mayoritas ulama bahwa Nabi tidak pernah melaksanakan sholat wajib di atas kendaraan. Hal ini terjadi karena memang sholat wajib itu berbeda dengan sholat sunnah. Dari banyak sisi, misalnya dari sisi sholat sunnah itu dibangun di atas keringanan. Sedangkan sholat wajib dibangun di atas azimah. Azimah itu hukum asal. Misalnya dalam sholat sunnah, itu diperbolehkan di atas kendaraan. Bahkan kalaupun kita sanggup berdiri, boleh dilakukan dengan apa namanya duduk, ya, sholat sunnah. Tetapi sholat wajib tidak. Oleh karenanya Imam Bukhari mengatakan lam yakun yasna'uhu fil maktubah. Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis yang lapasnya Nabi tidak pernah sholat wajib di atas kendaraan. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah melaksanakan apa yang kita sebut dengan jamak. Ya, melaksanakan apa yang kita sebut dengan jamak. Di antara kebiasaan Nabi, kalau beliau berangkat setelah zuhur, beliau tarik asar ke zuhur. Dan di antara kebiasaan Nabi, apabila beliau sholat berangkat sebelum zuhur, beliau undur zuhur ke asar. Beliau undur waktu zuhurnya ke asar. Itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karenanya, tidak boleh kata para ulama kita melaksanakan sholat yang wajib di atas kendaraan kecuali dalam kondisi di mana kita tidak mungkin menjamak. Misal, ya, seseorang melakukan safar dari Jakarta. Dia berangkat pada pukul 10 pagi atau pukul 11. Dan diprediksi dia akan sampai di pukul 10 malam di Surabaya misalnya atau di Malang. Artinya dia tidak mungkin bisa menjamak zuhur ke asar. Karena ketika dia nanti akan menjamak zuhur ke asar, dia belum sampai di tujuan. Artinya dia belum bisa turun dari kereta. Dan kalaupun kita turun di stasiun, kereta berhentinya hanya sebentar-sebentar saja. Oleh karenanya, dia dikarenakan darurat boleh mengerjakan zuhur dan asar di atas kendaraan. Terus bagaimana Ustaz caranya? Ya kalau masih bisa berdiri ya berdiri. Kalau tidak bisa ya udah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi selama kita masih bisa berdiri, wajib berdiri. Atau kalau seandainya kita berangkat jam 10 sampai di tujuan jam 5 sore, maka kita undur zuhur ke asar. Itu yang kita sebut dengan jamak takhir. Kecuali kalau kita baru nyampe jam 10 malam padahal kita berangkat jam 10 pagi, maka zuhur dan asar boleh di atas kendaraan, tapi maghrib dan isya harus ketika turun dari kendaraan. Ini yang disebut dengan darurat. Atau contoh yang lain di kasus sholat subuh. Di kasus sholat subuh. Sholat subuh tidak bisa ditakdim, tidak bisa ditakhir. Ya sudah kita kerjakan di atas kendaraan. Ustaz, alhamdulillah kalau sekarang pesawat ada musholatnya, oh itu bagus. Bisa ngadap kiblat, bagus. Oh berarti gak ada masalah. Yang dimaksud dengan di atas kendaraan itu kita duduk, ya, lalu kita tidak tahu arah kiblat, kita mengikuti arah pesawat tersebut atau kendaraan. Itu yang jadi masalah. Tapi kalau seandainya di atas pesawat, atau di atas kapal feri, atau di atas kapal pelni, ada masjid yang besar, ya, di mana arah kiblatnya jelas, kita bisa berdiri, ya silahkan, tidak ada masalah. Jelas? Adapun masalah Nabi pernah menjamak atau mengkodok 4 sholat sekaligus atau 3 sholat sekaligus, itu hadisnya sahih. Pernah kita bahas kisah tentang perang Khandaq. Ya, Umar bin Khattab berkata, aku belum sholat. Nabi pun berkata, aku belum sholat. Saat itu Nabi belum sholat zuhur, asar, maghrib, sedangkan waktu isya sudah datang. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi perintahkan Bilal untuk azan, kemudian beliau iqamah untuk zuhur, lalu iqamah lagi untuk asar. Setelah beres zuhur, iqamah untuk asar, beres asar, iqamah untuk maghrib, beres maghrib, iqamah untuk isya, dilakukan secara berurut-urutan. Sholat yang tiga itu disebut dengan qadha, sedangkan sholat isya disebut dengan adaan. Yaitu melaksanakan pada waktunya. Allah alam bisa. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ini Ustaz, anak tadi malam ketiduran. Baik. Jadi sholat tarawihnya anak bangun jam 4. Baik. Anak bingung mau sholat tarawih atau tahajud. Jadi anak bingung. Terus anak lakukan tarawih hingga menjelang sahur, Ustaz. Baik. Apa dibolehkan yang seperti itu, Ustaz? Baik. Iya. Itu saja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab, Ibu tidak masalah. Ya, tidak masalah Ibu mengerjakannya di awal waktu setelah isya. Atau Ibu dengan sengaja pun. Ini kan tidak sengaja karena tidur. Bahkan seandainya Ibu melakukannya dengan sengaja. Ibu baru bangun jam 3 atau setengah 4, lalu ibu sholat tarawih atau sholat tahajud, itu tidak jadi masalah. Ya, penyebutan tarawih dengan tahajud istilahnya saja, hakikatnya sama. Ya, hakikatnya sama. Bagian ulama membedakannya dengan penjelasan bahwa tahajud itu setelah tidur. Ya, tarawih itu sholat santai, 4 rakaat santai. Istirahat dulu, lalu dilanjut 4 rakaat istirahat. Itu yang disebut dengan tarawih. Tetapi pada hakikatnya saya rasa sama-sama saja. Ibu mau di awal waktu silahkan, di tengah waktu, tengah malam silahkan, mau di akhir malam, di sepertiga malam terakhir silahkan, bahkan sholat malam di sepertiga malam terakhir, itulah waktu yang paling bagus. Allah alam bissawab. Ada pertanyaan selanjutnya dari Abu Nas dari Bali. Sampai mana batadan bacaan-bacaan barangkali ya. Bacaan-bacaan tahiyat akhir pada salat tarawih. Karena saya baru sampai tahiyat awal, imam sudah salam. Sampai tahiyat awal maksudnya. Barangkali apa namanya belum sampai apa? Belum sampai baca selawat ya. Coba kita lihat lagi pertanyaannya. Sampai mana batasan bacaan tahiyat akhir pada salat tarawih, karena saya baru sampai tahiyat awal. Nah ini baru sampai tahiyat awal, ini tidak ada istilah tahiyat awal ya. Dalam salat maghrib ada tahiyat awal. Apa yang dimaksud dengan tahiyat awal? Kalau maksudnya adalah belum sempat bersolawat misalnya ya, belum sempat bersolawat kepada Nabi, maka kalau dalam salat berjamaah, kalau memang kita tidak lalai ya, mohon maaf, kalau dalam salat berjamaah, seandainya pun imam salam duluan, lalu kita menunda salam dalam rangka membaca salawat, nggak ada masalah, ya. Karena kalau imam sudah salam, ya kita tidak ada kewajiban lagi mengikuti. Misalnya kita baru sampai kepada di kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kita mau baca Allahumma salli ala Muhammad, imam sudah keburu salam ya. Apakah kita wajib salam? Tidak. Silahkan sempurnakan bacaan sholawat, karena itu adalah wajib dalam sholat, di dalam tahiyat akhir, setelah kita membaca sholawat, ya baru kita salam. Ya Allah alam bismillah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Kalimantan. Orang tua telah meninggal dan punya hutang puasa, fidyah. Fidyah sebagai pengganti puasa, apakah harus dibayar di bulan Ramadan atau bisa dibayar di luar Ramadan? Silahkan ya, kalau memang itu sudah berlalu ya, sudah berlalu di tahun sebelumnya, maka silahkan dibayar secepatnya, baik itu di Ramadan ataupun sesudah Ramadan. Ya. Di Ramadan atau sesudah Ramadan, kecuali fidyah yang akan. Misalnya mohon maaf, ada seorang kakek misalnya ya, akan dia tidak sanggup berpuasa. Ya, biarkan dulu puasanya lewat. Ya, karena ada sebab dulu, baru ada hukum. Artinya biarkan dulu dia tidak puasa, baru nanti dia bayar fidyah. Karena nggak tahu namanya umur. Artinya mohon maaf, kalau seandainya si kakek itu meninggal di tanggal 15 Ramadan, artinya dia cuma punya kewajiban fidyah 15 hari menggantinya. Ya, tapi kalau dia bisa sampai 30 hari di bulan Syawal dia masih hidup misalnya, masih ada umur, maka 30 hari. Nah, kita enggak tahu yang mana. Oleh karenanya kata para ulama, kalau kaitan dengan fidyah ya biarkan dulu Ramadannya berlalu misalnya, atau satu hari ya satu kali fidyah itu boleh. Atau sekalian selesai sebagaimana kebiasaan sahabat Nabi Anas bin Malik, dibereskan dulu 30 hari tidak puasa, baru setelah itu memberikan makan untuk 30 orang fakir miskin. Allah alam bisa. Ada hamba Allah di Sumatera Selatan. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Ya, Ustaz, mau bertanya, Ustaz. Silakan sholat di rumah, sholat ini, Ustaz, tarawih di rumah. Jadi kalau sholat tarawih di rumah itu seharusnya berapa rakaat, Ustaz? Baik, itu saja, Ibu. Ya, Ustaz. Baik. Penjelasannya, Ustaz. Baik, Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab, Ibu silahkan memilih opsi ya. Kalau kita bicara di mazhab Imam Syafi'i itu 23 rakaat. Ya, 23 rakaat. Dan itu adalah sunnahnya para khulafaur rasyidin. Tapi kalaupun Ibu ingin melaksanakan 11 rakaat, kata para ulama tidak masalah. Karena ada hadis dari ibunda kita Aisyah, bahwa Nabi di Ramadan ataupun di luar Ramadan beliau sholat 11 rakaat. Dalam riwayat tidak pernah Nabi di Ramadan atau di luar Ramadan sholat lebih dari 11 rakaat. Allah alam bisa. Adakah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang murtad setelah beliau meninggal? Yang saya tahu tidak ada ya. Kalau sahabat artinya kalau orang Arab sepeninggal Nabi banyak yang murtad, iya betul. Ya, apalagi di zaman Abu Bakar itu banyak yang murtad dikarenakan tidak mau membayar zakat dan juga dikarenakan mereka mengikuti Nabi palsu. Tapi kalau sahabat Nabi artinya orang yang pernah bertemu dengan Nabi, lalu ketika Nabi murtad, saya belum pernah mendengar. Ya, saya belum pernah mendengar. Allah alam bisa. Ada Syahrul. Baik. Assalamualaikum, Ustaz. Mau nanya nih. Silakan, Pak. Anak saya sudah berkeluarga. Nah, udah tanggungan suaminya. Nah, bolehkah kita memberikan zakat mal kepadanya? Zakat mal? Ya. Baik, dia sudah keluarga, Bapak. Bukan tanggungan kami lagi, udah tanggungan suaminya. Artinya kondisi mereka masuk kategori ya, mustahik. Ya, mungkin kan, ya. Baik, itu saja, Bapak. Oh, iya. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Allah alam bisawab, yang saya pahami dari penjelasan para ulama tidak masalah. Ya, kalau memang sudah dia sudah berkeluarga, sudah punya suami, artinya beban nafkah bukan lagi kewajiban bapak. Ya, yang saya tahu dari penjelasan ulama, wallahu alam bisawab, boleh dengan syarat bahwa orang tersebut memang masuk kategori mustahik, yaitu orang yang berhak mendapatkan zakat. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah di Kalimantan Tengah, bolehkah kita bercita-cita menjadi pemimpin, misal presiden? Kenapa tidak boleh? Bagus, silahkan bercita-cita menjadi presiden ya, tetapi jadilah seorang pemimpin yang adil kan ya, bercita-citalah untuk menegakkan agama Allah dalam lewat pemerintahan, untuk menjalankan syariat Allah, itu juga harus diniatkan. Jadi bukan hanya berniat semata-mata ingin jadi presiden. Tidak. Saya ingin jadi presiden agar saya bisa menjadikan agama Allah ini mulia, agar agama ini tinggi, tauhid ini menjadi tegak, sunnah ini menjadi tersebar. Itu harus masuk ke dalam niat kita. Ya, karena pada hakikatnya menjadi seorang presiden atau apa namanya itu wasilah. Sedangkan tujuannya adalah bagaimana tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Allah alam. Ada Pak Ja'far di Sukabumi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, ya, Pak. Saya Pak Ustaz mau bertanya. Baik. Bagaimana caranya mendoakan orang tua yang sudah meninggal? Jadi apa doa apa saja? Orang tua saya sudah kedua-duanya sudah meninggal. Begitu aja, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tentunya doanya diajarkan dalam Al-Qur'an ya. Walladzina yaquluna rabbana rabbana ighfir lana di dalam di surat apa itu surat Al-Ahqaf Allah berfirman Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu salah satu doa yang diabadikan dalam Al-Qur'an ya. Rabbi ighfirli ya Allah Rabbi auzi'ni, berikanlah saya kesempatan untuk mensyukuri nikmat yang Engkau berikan ya, dan juga yang Engkau berikan kepada keluargaku ya, wa an amala salihan, dan agar aku bisa beramal soleh, ardoh yang Engkau ridhoi, wa aslih li fi zurriyati, perbaiki anak keturunanku. Bisa juga kita berdoa dengan doa Rabbi gfirli li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Boleh juga kita berdoa Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Boleh juga kita berdoa Allahumma ighfir lahu, kalau seorang ayah atau seorang ibu, atau kalau kita gunakan kata ganti untuk keduanya Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum sampai akhir, dan doa-doa yang lain ya, atau dengan bahasa kita ya yang mudah itu tidak masalah. Allah alam bis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika suami tak pernah mau disuruh sholat, dengan mudahnya ia mengatakan yang sholat saja belum tentu baik. Jadinya saya sering bertengkar. Bagaimana sikap saya menghadapi suami seperti ini? Rasanya hilang kesabaran saya. Mohon pencerahan. Tentunya meninggalkan sholat ini adalah satu dosa yang sangat berbahaya. Seorang istri tidak boleh berdiam diri ketika suaminya tidak sholat. Ya. Apalagi kondisinya tidak sholat sama sekali. Ini berbahaya. Karena kondisi ini menurut pendapat para muhakkikin, para ahli tahkik yang meneliti hukum-hukum syariat, mereka mengatakan bahwa meninggalkan sholat secara keseluruhan itu menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Tapi kalau suami bolong-bolong, artinya dalam 5 waktu dia tinggalkan 1 kali, 2 kali, maka hendaknya kita terus menerus menasehati dan tetap taat kepada mereka, karena menurut pendapat yang paling kuat mereka itu masih muslim, walaupun muslim dalam pengertian lemah iman ya, muslim lemah iman, dan terus dinasehati. Tapi kalau sampai tidak mau sholat sama sekali, itu bisa sampai pada kondisi di mana dia dianggap murtad atau keluar dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami membeli barang dari apa ini Sofi, ternyata barang itu palsu, dikembalikan tidak bisa. Pertanyaannya, apa hukumnya apabila barang tersebut dijual lagi dengan harga modal atau kurang dari harga modal? Ya silahkan, asal ada namanya apa, transparansi, ada kejelasan, dan orang yang membeli tahu kondisi barangnya tidak masalah. Ya, tahu kondisi barangnya tidak. Mas. Tapi kalau kita malah menipu, sengaja menyembunyikan kekurangannya, maka tidak boleh. Man ghasyana falaysa minna, kata Nabi, barang siapa yang menipu kami bukan bagian dari golongan kami. Allah alam bis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanita yang sedang haid selama bulan Ramadan, bolehkah membaca Al-Quran karena berkeinginan untuk bisa menghatamkan Quran walaupun dalam keadaan tidak suci? Ulama beda pendapat terkait dengan hukum wanita membaca Al-Quran ya. Di mazhab Syafi'i tidak boleh ya. Tetapi pendapat ulama yang lain ya, itu mereka berpendapat tidak boleh, tidak masalah alias boleh ya. Pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan lain sebagainya boleh ya. Kalau enggak salah begitu pun pendapatnya Imam Syaukani, Tan'ani dan lain sebagainya boleh. Dalilnya adalah bahwa ketika Nabi Haji Wada bersama Aisyah, Aisyah lalu mengalami haid, Nabi berkata, lakukanlah semua yang dilakukan oleh orang yang haji kecuali sholat dan tawaf. Artinya yang dilarang oleh Nabi hanyalah sholat dan tawaf. Artinya baca Quran tidak dilarang. Adapun dalil mayoritas ulama yang mengatakan tidak boleh, dalil mereka adalah larangan orang yang junub membaca Al-Quran. Hadis Ali bin Abi Thalib, tidak ada yang menghalangi Nabi untuk membaca Quran kecuali junub. Nah, mereka menyamakan haid dengan junub. Dan pendapat yang paling kuat, haid tidak sama dengan junub, karena junub itu bisa berhenti atau bisa kita bersihkan dalam waktu menit atau detik. Tapi kalau haid tidak, dia sampai 6 hari, 7 hari, 10 hari, itu lama. Oleh karenanya para ulama membedakan hukum keduanya. Oleh karenanya kalau sekedar membaca tanpa menyentuh mushaf, itu wallahualam bishawab, pendapat yang paling kuat, tidak masalah. Wallahualam bishawab. Ada Bu Rini di Pekalongan. Assalamualaikum. Ya Ustaz, saya mau tanya. Kan ada salat sunah-sunah yang lainnya ya Ustaz ya? Salat ya, apa Ibu? Kayak sebelum subuh. Iya. Iya, sebelum duhur, sebelum asar. Ya. Itu kalau kita sudah dengar azan lagi, kita tetap lagi enggak Ustaz? Artinya Ibu di lingkungan Ibu misalnya azan yang satu, lalu ada lagi azan yang lain begitu? Enggak, maksudnya kan kita belum duhur itu ya, kan setelah dulu metrakaat. Kan setelah itu azan. Nah, kita sholat lagi enggak? Sholat yang empat itu, Ibu, sebelum, artinya yang empat itu zuhur atau sunnah? Sunnah, sebelum duhur itu loh. Oh, sunnah sebelum zuhur empat. Lalu setelah itu Ibu mendengar azan. Sholat lagi enggak kopiannya? Saya ingin bertanya, ketika Ibu mengerjakan yang 4 rakaat, waktu zuhur sudah masuk belum? Belum. Hah? Belum. Oh, belum masuk. Kenapa, ya, kenapa sholat 4 rakaat sebelum zuhur, Ibu? Katanya itu ada teman kalapi itu bilang gitu, sholat zuhur, sebelum zuhur 4 rakaat, sebelum asar 4 rakaat, 2 rakaat itu katanya. Ada enggak, Ustaz? Itu yang sepertinya terjadi salah paham. Empat rakaat sebelum zuhur itu setelah azan, bukan sebelum azan. Oh, setelah azannya aja. Setelah azan. Nah, itunya asar, Ustaz. Kalau asar juga mana? Nanti akan kita baca riwayatnya. Rasulullah berkata, "Shollu qoblal asri arba'an." Nanti besok insya Allah akan kita baca dalilnya. Salatlah sebelum asar 4 rakaat. Oh, asar aja, bukan zuhur ya? Nanti ada banyak, Ibu. Sebelum zuhur ada 4. Setelah zuhur ada 4. Jadi zuhur itu nanti ada 3 bentuk. Ibu boleh pilih salah satunya. Boleh Ibu 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur. Itu boleh. Hadis Abdullah ibni Umar. Boleh juga Ibu 2 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur. Itu boleh. Hadis Ummu Habibah. Ya. Boleh juga Ibu sholat 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur. Itu boleh juga. Jadi banyak, ada 3 pilihan. Oh, berarti terserah kita ya Ustaz ya? Iya. Insya Allah bisa kita jelaskan. Bacaannya Pak Ustaz? Bacaannya sama seperti sholat sunnah biasa. Oh, biasa. Iya. Berarti duhur 4, sebelum duhur 4, itu sudah 4 gitu. Iya Ibu. Dan itu setelah azan sebagaimana tadi kita sampaikan. Oh, setelah azan berarti nggak ada yang belum. Belum nggak sih. Kalau sebelum azan itu sholat duha. Oh, sholat duha itu berapa Ustaz? Dua, minimal 2. Berbaiknya? Dua, silahkan Ibu mau sampai 8, silahkan. Dua salam, dua salam. Berarti nggak ada sebelum zuhur, empat rakaat ya usia? Sebelum zuhur maksudnya, sebelum sholat zuhur apabila waktunya sudah masuk. Belum azan berarti nggak ada ya usia? Nggak ada. Ada? Nggak ada. Oh, nggak ada. Itu saya udah lama loh melakukan seperti itu. Baik, sepertinya ada sedikit salah paham, Ibu. Berarti yang ada apa itu, Ustaz? Yang ada, qobliyah. Kalau nanti Ibu sudah dengar azan zuhur nih, Ibu sudah dengar azan zuhur, Ibu boleh ke sholat 4 rakaat dengan 2 kali salam. Ya, sesudahnya? 4 rakaat 2 kali salam lagi. Kalau asarnya? Kalau asar, 4 rakaat sebelum sholat asar, tapi tidak ada setelah asar. Oh, berarti aku salah terus ya Ustaz, itu namanya selama ini. Insya Allah besok Ibu akan dapat penjelasan dalil-dalilnya. Besok Ibu harus ikut lagi pengajian kita ini di waktu yang sama. Insya Allah. Ya itu saya salah dulu ya sih Ustaz. Makanya bingung kok kita apa salah sebelum duhur sama rakaat. Nanti setelah azan satu lagi. Karena aku Ustaz. Baik Ibu. Alhamdulillah sekarang Ibu sudah tahu itu dilakukan setelah masuknya waktu zuhur. Oh, empat rakaat itu ya Ustaz. Iya betul. Oh iya, iya. Tapi adanya nggak ada yang sebelumnya ya, nggak ada sebelum azan ya? Nggak ada. Bahkan nanti kita kalau bahas ke belakang itu ada waktu dilarang sholat, yaitu ketika matahari tepat di atas kepala beberapa menit sebelum masuk waktu zuhur, itu tidak boleh sholat. Itu waktu yang dilarang sholat. Itu sudah kita bahas. Baru ngikutin aku Ustaz ini. Apa Ibu? Baru ngikutin, baru tahu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ibu mengikuti terus. Setiap Senin sampai Kamis, pukul 7 pagi. Baik. Berarti ini terkait Ustaz ya, duhanya ya bisa ya? Baik Ibu. Terima kasih Ustaz. Baik. Syukron. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini puasa tapi tak sholat? Amalan puasamu akan tertolak karena orang kafir. Baik. Ya, jadi kalau mohon penjelasan tentang stiker tersebut. Dan apakah kalau kita puasa dan hari itu sholatnya ada yang bolong, bagaimana? Wallahualam bissawab, sebagaimana tadi saya sudah sampaikan, meninggalkan sholat terbagi menjadi dua. Meninggalkan sholat secara keseluruhan itu menyebabkan pelakunya keluar dari Islam menurut pendapat yang paling kuat. Tentunya semuanya ada mekanismenya, ada aturannya. Secara umum saja kita bahas. Secara global, meninggalkan sholat secara keseluruhan, gak sholat. Zuhur, asar, maghrib, isya, gak sholat sama sekali. Itu kalau kita lihat pendapat paling kuat keluar dari Islam. Ya, secara hukum agama ya. Walaupun nanti secara aplikasi apa yang harus dilakukan, tentunya itu rinciannya dalam sekali, rumit. Oleh karenanya kita hukum secara global saja. Tetapi kalau meninggalkannya satu kali, dua kali, artinya bolong-bolong, dalam lima waktu itu dia tinggalkan satu atau dua kali, menurut pendapat yang paling kuat, dan ini pendapat jumhur ulama, imam yang tiga, Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i, itu tidak kafir. Tapi disebut dengan fasik, orang yang pasik. Orang yang ahlul maksiat. Otomatis puasanya sah. Ya, karena dia masih muslim. Ya. Masih muslim. Puasanya sah selama dia tidak melakukan pembatal puasa. Walaupun dia sudah melakukan dosa yang sangat besar ketika dia meninggalkan sholat tersebut. Allah Rabbisa. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Masih banyak pesan singkat yang masuk, tetapi karena waktu yang terbatas, insya Allah kita bacakan di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.